cintaku pada Ilahi dengan segala kesucian. Cintaku pada Ilahi dengan segala kesucian, dengan segala hati yang pasrah penuh kerelaan dan menyerah. Kerinduanku pada cinta Ilahi yang tumbuh dalam hati. Kerinduanku pada cinta Ilahi yang tumbuh dalam hati. Tiada goyah oleh waktu keadaan beredarnya zaman. Tiada goyah oleh waktu keadaan beredarnya zaman. Aku ini manusia yang fana, yang memperhitungkan cinta Ilahi, sebab cinta itu kehidupan. Cintaku pada Ilahi dengan segala kesucian. Cintaku pada Ilahi dengan segala kesucian, dengan segala cinta Ilahi yang tumbuh dalam hati. Kerinduanku pada cinta Ilahi yang tumbuh dalam hati. Tiada goyang oleh waktu keadaan beredarnya zaman. Tiada goyang oleh waktu keadaan beredarnya zaman. Aku ini manusia yang fana, yang memperhitungkan cinta Ilahi, sebab cinta itu kehidupan. Cintaku pada Ilahi dengan segala kesucian.